Wa yu'fa an dami nahwi burgus mimma la nafsalahu sa'ilah. Hukum darah hewan semisal kutu adalah ma'fu. Jadi dami nahwi burgus artinya darah semisal kutu itu hukumnya ma'fu. Dan hukum hewan yang sama dengan kutu yaitu ma la nafsalahu sa'ilah, semua hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Contohnya kaba'udin seperti nyamuk, wakomlin dan juga kutu. Dua ya, contohnya ba'ud wakomlin. Ba'ud artinya nyamuk dan komlin artinya kutu. Biasanya kalau komlin ini kutu rambut ya. Tetapi bisa juga diartikan dengan kutu yang lain. Jadi ini sebagian makna dari Kamus Taufik yang memaknai komel dan burgus dimaknai sama. La anjildihi. Tetapi hukum kulit hewan-hewan yang disebutkan tadi itu tidak dimakfu. Jadi yang dimakfu hanyalah darahnya saja, kulitnya tidak dimakfu. Jadi penulis Kitab Fathul Mu'in menjelaskan tentang najis yang ditolerir oleh syariat ya. Jadi mulai yang saya baca tadi hingga terakhir itu menjelaskan tentang beberapa najis yang hukumnya dimaafkan atau ditolerir oleh syara. Dan di kitab Al-Bujairomi dijelaskan bahwa kesimpulan hukum darah dan nanah, dam wa koih, ini bila memandang dari sisi dimakfu atau tidaknya, terbagi menjadi tiga bagian. Jadi hukum nanah dan darah ini dibagi menjadi tiga bagian ya, bila memandang dari sisi makfu atau tidaknya. Bagian yang pertama adalah darah atau nanah yang tidak dimakfu dalam kondisi apapun, baik sedikit ataupun banyak. Bagian yang pertama ini ada tiga, yaitu nanah atau darah dari najis mughalladhah ya. Yang pertama, nanah atau darah dari najis mughalladhah, najis anjing ataupun babi ya, darah dari babi atau anjing, nanah dari babi atau anjing, ini keduanya tidak ditolerir oleh syariat bagaimanapun kondisinya. Kemudian yang kedua, darah dan nanah yang sengaja dilumurkan ke tubuh atau ke benda, itu juga tidak bisa dimaafkan oleh syariat, karena memang at-tadumuh bin najasah, berlumuran najis dengan sengaja, ini hukumnya haram ya. Jadi karena keharaman itu yang menyebabkan dua hal ini tidak dimakfu dalam kondisi apapun. Dan yang terakhir, nanah atau darah yang tercampur dengan najis lain ya. Jadi selama keduanya itu tercampur dengan najis lain, maka tidak bisa dimakfu. Jadi tiga bagian itu merupakan bagian yang pertama ya. Kemudian bagian yang kedua adalah darah atau nanah yang dimakfu bila hanya sedikit. Jadi kalau sedikit dimakfu, kalau banyak tidak dimakfu. Bagian kedua ini contohnya adalah darah atau nanah yang tidak berasal dari diri sendiri. Tidak berasal dari diri sendiri, bisa dari orang lain atau dari hewan ya. Dan syarat bagian yang kedua ini tidak dari najis mughalladhah dan juga tidak ada kesengajaan untuk melumurkannya. Jadi selama darah itu berasal tidak dari diri sendiri dan jumlahnya sedikit, maka hukumnya dimakfu. Kemudian bagian yang terakhir adalah darah atau nanah yang dimakfu baik sedikit maupun banyak. Jadi ini kebalikan dari bagian pertama ya. Kalau bagian pertama tidak dimakfu sama sekali, bagian kedua dimakfu bila sedikit, bagian yang terakhir ini dimakfu baik sedikit maupun banyak. Bagian ketiga ini yaitu darah atau nanah dari diri sendiri. Jadi darah kita sendiri atau nanah kita sendiri itu hukumnya dimakfu ya, baik sedikit ataupun banyak. Contohnya seperti darah dari bisul, dari luka, jerawat, bekam ya, bekam mengambil darah pengobatan itu. Dan contoh-contoh yang lain ya. Jadi andai kata ada seseorang yang bekam, darahnya diambil untuk pengobatan, kemudian darah itu sudah disumbat dengan semisal kapas, itu maka darahnya dimakfu walaupun banyak ya. Dan darah-darah ini, darah contoh tadi yaitu bisul, luka, jerawat, bekam dan lain-lain ini, hukumnya tetap dimakfu walaupun tersebar ya, walaupun tidak terkumpul di satu tempat tetapi tersebar, itu hukumnya juga dimakfu selama tidak dilakukan dengan sengaja. Jadi kalau tersebarnya darah dan nanah dilakukan dengan sengaja, maka hukumnya dimakfu bila sedikit ya, termasuk kategori yang kedua tadi. Jadi selama tidak dilakukan dengan sengaja dan tidak melewati tempatnya ya, tidak melewati tempatnya, itu juga merupakan syarat dari makfunya darah atau nanah bila jumlahnya banyak. Dan contoh sengaja mengeluarkan darah atau nanah adalah membalut bisul. Jadi ada seseorang yang memiliki bisul, kemudian bisul itu dibalut dengan kain atau apapun. Tujuan membalut bisul supaya cepat terbuka dan cepat mengeluarkan cairan yang ada di dalamnya. Jadi membalut bisul dengan bertujuan supaya cepat terbuka, ini juga termasuk contoh sengaja. Maka bila seperti ini, yang dimakfu tidak secara umum tetapi terkhusus yang jumlahnya sedikit saja. Kemudian yang dimaksud dengan tempat najis, jadi tadi disyaratkan di bagian yang ketiga, syarat darah atau nanah yang dimakfu adalah tidak melewati tempatnya ya. Dan yang dimaksud dengan tempatnya adalah tempat keluarnya darah atau nanah dan tempat yang normalnya darah atau nanah mengalir ke sana. Jadi contohnya darah atau nanah yang mengalir dari lutut ke kaki ya, dari lutut ke kaki. Jadi misalkan ada seseorang yang memiliki bisul di lutut, kemudian bisul itu meletus dan mengalir ke kaki, itu walaupun kaki tidak termasuk tempat darah, itu masih dimakfu ya, masih dimakfu. Karena memang kaki merupakan tempat yang normalnya darah mengalir ke sana bila berasal dari lutut. Arti dari darah atau nanah yang dimakfu adalah andai kata ada baju yang terkena najis yang ada di kaki, yang ada di kaki tadi, maka hukum baju itu yang terkena najis, najis itu hukumnya makfu. Dalam arti boleh digunakan ibadah ya, walaupun tidak mensucikannya. Kemudian tentang kata di Fathul Mu'in yaitu dami nahwi burgus. Dami nahwi burgus ini artinya darah semisal kutu. Ini di dalam bahasa Nahwu disebut dengan idhofah ya. Idhofah atau menggabungkan dua kata yang tujuannya untuk mendapatkan makna yang tertentu. Dan gabungan kata darah atau dam dan kutu atau burgus, gabungan itu hanya dikarenakan keduanya memiliki sedikit hubungan. Jadi kalau di dalam bahasa kitabnya disebut dengan adna mula basah, sedikit hubungan. Mengapa demikian? Karena hakikatnya kutu tidak memiliki darah ya. Kutu itu hakikatnya tidak memiliki darah. Dan darah yang keluar dari tubuhnya itu merupakan cairan yang dihisapnya dari tubuh manusia. Jadi kutu itu atau nyamuk ya menghisap cairan dari manusia, kemudian saat kita membunuhnya itu keluar cairan yang berwarna merah, itu sebenarnya bukan darah ya, akan tetapi cairan yang didapatkannya saat menghisap tubuh manusia. Kemudian yang terakhir adalah la'an jildihi. Jadi kulit binatang yang tidak memiliki darah itu hukumnya tidak dimakfu. Jadi kalau darahnya hukumnya dimakfu, kalau kulitnya hukumnya tidak dimakfu. Dan darah seperti pengertian tadi ya, darah secara kasat mata itu darah, walaupun hakikatnya seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kulit binatang yang tidak memiliki darah itu hukumnya tidak dimakfu. Tidak dimakfu itu baik di badan maupun di pakaian. Dan hukum ini juga berlaku di kota Mekah di saat lalat sangat banyak sekali di sana. Jadi walaupun di kota Mekah terkadang terdapat banyak lalat dan sulit menghindarinya, hukum ini tetap berlaku. Dalam arti kulit lalat ini hukumnya tetap najis. Akan tetapi ada fatwa dari satu ulama yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani Ahli Hadis. Beliau berfatwa bahwa terkhusus kota Mekah di saat itu, di saat banyaknya lalat yang ada di sana, hukum kulit lalat atau bangkai itu hukumnya makfu ya. Jadi fatwa dari Ibnu Hajar mengecualikan kota Mekah di saat lalat sangat banyak. Dan alasan beliau adalah dikarenakan beratnya seseorang, andai kata diharuskan untuk meneliti bajunya dari lalat setiap saat. Jadi dikarenakan pada kondisi tertentu, pada saat-saat tertentu di Mekah terdapat lalat yang sangat banyak, dan tentunya bila itu dihukumi najis, seseorang harus selalu meneliti bajunya, meneliti bajunya, meneliti pakaiannya dari lalat. Dan itu menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dianggap masyakoh atau keberatan. Oleh karena itu beliau berfatwa khusus di kota Mekah saat lalat sangat banyak di sana hukum lalat kulitnya itu dimakfu.